Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis ngrasani kok kiyene gondrong mau sapa? Daya kang rawuh kula dongaken uripe barokah. Sakit kula dongaken paringi mari. Aras tangatah pinaringan lunas. Reng jodoh mugi-mugi pinaringan jodoh. Di anak mungkin-mungkin tinggal di anak, kang anak pun katah mungkin-mungkin katah anak eh. Terus anak engkang man. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sedaya para alim, para ulama, para kiai, kang estu kawula takzimi, kawula hormati, kawula hormati Sofiqul Hajjah, Bapak Bambang, Bu, Kang Minulya, lai berdua nih. Niki manten nih. Niki cengingas, cengingis. Ya guyu wis. Penak penijab. Ampun. Dirin hadirat ingkang minulya. Lalu niki kita sedaya dipun suwun rawuh dah pun suwuni nyekseni manten ingkang kaping kalih disuwunaken supados Mas ningi ta sampeyan niku kene ta menika yo niku sing pundi? Oh nggih. Di Dinamisa Asih Pertiwi Tanayu Yan Chandra Ditya Buaya Putra Pikirai iso Jawa iki Bekasi bisa Jawa sedikit ya alhamdulillah lalu niki kita sedaya dipun suwuni donga ngaken penganten niki donga ngaken perjalanan dua anak manusia ngelampai syariat pertama di muka bumi. Pernikahan niku syariat pertama. Neng dunya niku syariat kawin rabi. Jadi kita sedaya dalu niki dipun suwuni donga. Dongaaken bocah kalih menempuh perjalanan ngelakoni syariat pertama yo ning donya. Dadi di muka bumi niki syariat sing kawitan niku rabi. Senes salat rabi nikah. Di Nabi Adam niku dereng dikekir salat niku dikekir rabi. Bali Nabi Adam pertama ngrasake urip niku dal pengin duwe sisi sisian. Nabi Adam niku wahune biasa kluk mboten enten awake. Nabi Adam niku kawitan niku kaya iblis barang niku. Kaya iblis, kaya malaikat, gada awak, nameng makhluk ruhani. Tapi sebab Nabi Adam niku gadah tugas kudu mudun teng donya supaya iso dadi makhluk donya, mila Nabi Adam niku didamelke karoseri. Dheweke bungkus. Damelke karoseri. Karoseri ini Nabi Adam pundhut saking lemah sing teng bumi supaya mangke ngraosake makhluk bumi. Pundhut lemah king bumi dimplek-mplek. Paringi irung, paringi kuping, paringi mripat, paringi dengkul, paringi sikil. Terus Nabi Adam dilebetaken teng riku. Taken teng karoseri dene ku mak plung ngoten niku. Pun tapi begitu dilebetaken teng riku niku terus dadi aneh. Nabi Adam piye ambak gumun. Iki apa? Urung tangi kok wis tangi dhisik iki apa iki? Nggih nek lho, niki tak critani cerita pembuatane menungso. Wahune niku biasa mawon. Tapi begitu didamelke karoseri niku didamelke jasad, Nabi Adam niki gumun. Iki apa iki jarene? Iki apa? Tanganku rung tangi. Mripatku durung melek. Barat lambeku rung mangap.

Nabi Adam sing maune nurut niku dadi ndablek. Dadi sing maune manut, napa-napa nurut. Suwe-suwe niku dadi ndablek. Bahkan napa sing dilarang Gusti Allah dilanggar. Wis dikandani wala taqrabu hadhihi syajarata tam, aja parek-parek wit iki. Niku dipenek demi apa? Cinta. Nah sampean niki anak putune Nabi Adam, mulo aja lali. Kalau cinta sudah tumbuh, kok ngono. Apa sing ra oleh ya ditabrak. Maune sangune 10.000, 20.000. Dene padha to, kalau sudah jatuh tumbuh cinta, Masya Allah. Lha iki sing ora enak dadi enak. Kudanan niku lak ora enak, nek dengan yang dicintai enak. Numpak bis kecepet niku mboten enak, tapi nek kecepet karo sing dicintai enak. Loh, nyambut gawe niku ora enak, macul. Tapi ketika itu demi yang dicintai enak. Loh. Niku kehebatanipun, kalau ini sudah tumbuh, apa-apa sing ora enak dadi enak. Jamen yo. Elus-elus niku ora enak, oh ngene terus ngene. Tapi kalau dengan yang dicintai enak, les-les niku ngijeti niku mboten enak. Tapi nek wis tumbuh cinta tambah merambat tekan ding-ding ge. Jadi ngene ta. Lha niku kekuatan cinta pertama sing ditumbuhke kali Gusti Allah Nabi Adam kalian Siti Hawa. Ngandung mboten enak, wong sangat ngulan kok mekah ngene. Tapi ketika itu benih dari yang dicintai, lakoni. Lho iki ulun cinta niku wis mengalahkan segalanya. Mulu sampeyan aja gumun. Ketika sudah tumbuh cinta di hadapan anak manusia, waspadalah. Waspadalah. Lho iki jare dene. Apa mawon sing waune dianggap peraturan akan dilanggar. Wong wohul di mawon dipe penek, hati-hati. Mula anak mendungso nek wis tukul cinta, ora iso dicegah. Pun mboten iso dicegah. Wong cinta itu bukan kehendak manusia. Niku sing nukulke Gusti Allah. Begitu tukul cinta sampean kancing jero omah didadal lawange. Sampean kancing cendelane jebol piane. Lha niku sampean kancing berukut diobong omahe wong cinta. Enarok mencintai kendhe saut gak ada urusan. Jadi niku cinta niku Gusti Allah sing gawe. Begitu mulai ndablek, oh ya wis berarti pancen wis wayahemu mudun. Itu didonke kali Gusti Allah dipisah. Sing setunggal disalap teng India ingkang Siti Hawa digeleh teng Jiddah, mula dijenengke Jiddah niku maknane eyang putri, Jiddah niku. Lanang teng India. Ngoten niku Nabi Adam niku setiap hari sing dieling-eling niku Siti Hawa. Wis niku tok ora ana liya. Dina keliling teng pundi mawon sing dipadosi niku Siti Hawa. Hawa. Hawa ngono tok. Mila sampeyan aja gumun. Manungsa medun pertama teng donya ujiannya adalah rindu. Kanker iki ujian pertama Nabi Adam kali Siti Hawa neng donya dereng diuji liyane. Mula nek wis muni kangen niki ora ana lara kejaba lara ka kangen. Tidak ada di muka bumi yang mengalahkan sakit rindu. Darane dangdut niku sakit rindu obatnya hanya bertemu lari gara iya ge wis pokoke sing dipikir niki Siti Hawa bendina niki meng Hawa Hawa 200 tahun coba dan saiki Hawa ora ketemu ya golek Hawa liyane wong kathah lah zaman biyen mboten enten liyane gek wong loro tok Hawa. Ujian pertama menungso medun teng dunya niku ujian rindu. Hati-hati sampeyan. Bareng karo wis 200 taun lagi dipethukke kali Gusti Allah. Dipethukke.

Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah yang geringi. Ya Allah ya Allah ya Allah bokonge panas. Ya Allah ya Allah ya Allah halah suwene. Ini iki perlu bisa. Tapi nek sing ra gelem belajar takoni marabbuka. Ha? Marabbuka. Ha? Ha ha tok. Canggah gulune. Ngoten niko. Langsung dadi wareng wedi lho akhirat mulo pitik wedinan jenenge pitik wareng. Udek nang neraka gantung kaya siwur. Tutuki modal madil kota tarangan bodol lajur mumur kaya getebok wa. Bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng, dekudek gantung siwur tarangan bodol getebok wa. Bosok duh kan dadi. Lho iku ku anak menungso, mulo sampean sesuk dadi menungso nek pas lahir ana kinanti sambut sekolah. Pas mijil ake koi, pas mas kumambang ngapati mito. Mito dimulane ana wong kok bid'ah iki wong ora dong tak kandhani sampean. Kathah to wong ngoten niku? Saniki kathah iki wong ora dong iki wong jarno wawon. Ngajine lagi anyaran niku. Sesuk ning ngajine tambah suwe lak tambah paham. Wong jenenge wong gek anyar ra popo to. Wong Madiun maune ora ngaji terus suwe-suwe rada mulai ngaji lah ngertine. Wah iki sing apik. Ora, wong iki Islam Indonesia. Ya aja ribut sampean. Lah niki kathah dididik ora oleh, ora oleh. Pujian ra oleh, popo ra oleh iku ra wong ora ngerti to. Lung pujian kok ra oleh. Ana sing ngarani pujian ra oleh. Lho pujian itu carane mriki nyeluk menungso gitu. Nek teng Mekah diceluk setengah rolas niku wis nang jero masjid. Teng mriki diceluk dhuwur setengah rolas ya tesih teng sawah wong-wong mriki. Nggih mulo as-shalatu ala waqtiha, salat iki sak dhuwure wektu salat. Celuk setengah lho. Loro. Allahu akbar. Allahu akbar. Engko lak teko oh ya iku nyeluk. Tapi keng sawah cempret kabeh wong tanahe mboten pasir kaya teng Mekah. Cempret kabeh dinteni ra mlebu-mlebu wong ge adus. Bar adus kademen ngudut. Yaine wis rampungan dan ngenteni robana. Ya robana. Karo ndi makmumku ini geleki. Rampung urung mlebu meneh malah nyritake regane gabah jare kiyaine. Tombo ati wong pegel ya nambani atine dhewe iki dari makmume lho ya ini nambani atine dhewe kepegelen ya bareng ramlem-lemu baru kiyaine rada galak diurugi anjang-anjang make jerantal lha iku cara mriki aja ribut semian kok doae terus salat salate ya cara mriki salat mriki kali salat mriko niku memper ning mboten padha. Sholatnya padha ning isine seje, sholat mriko Allahu Akbar dipanasi kile mboten kro. Kro sholat sholat mriki Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini wajah tu aja. Tapi su- oh, rukoe bolong. Ting ting ting bakul bakso liwat. Grata-grata kuwi lho gabahku kudanan. Bocor kabeh salat mriki niku wong jenengane salate Madiun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa allazi qaddara fahada. Suwe iki engko. Lah salat bocor ngeten niki nek bar salat tambal ngangge zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Lah ana sing protes wong Madiun kurang gawean wong zikir kok dadak ngene-ngene. Sahabat iku nek zikir meneng ya wis iku lak sahabat zikir meneng wong murid Kanjeng Nabi meneng-meneng atine nang Gusti Allah. Lah wong Madiun dijak meneng ya turu. Do pangkate mboten po. Padahal lho kaya ngoten niku lho sakniki iki kathah tiyang konslet niku. La ilaha illallah la ilaha illallah kok cek bantere ya wis. Sokabat kan rauno suarane, lawang sokabat dimuni Allah wis iso, lawang nengkene kon muni Allah metune awel loh. Mula kiai ini kudu banter supaya sing sepuh-sepuh krungu niroa, niroa gila nek kiai ini meneng, nah, sing sepuh-sepuh layo ratau krungu juk muni apa? Tuku tasbeh, muni apa mbah? Mbah ra krungu. Lah terus kula muni ali batak jare. Lho kok ali batak wis men disusun dhewe ra mulai kater. Lha tadine koyo ngeten iki lho. Beda. Haji nek tiyang mriko langsung mlebu Ka'bah, nek wong mriki langsung mlebu Ka'bah ya kesasar. Mula cara Madiun bangun Ka'bah palsu teng alun-alun Madiun jenenge manasik haji. Terus sing lunga haji diterke nang asrama haji Sukolilo sabis. Diterke nang asrama, begitu sing diterke tekan asrama sing ngeterke menggok kebun binatang. Lha nek cara mriki kaget. Selawatan ya cara mriki wong ra petuk nabi, ora kenal nabi. Wong Madiun ora kenal Kanjeng Nabi, wong luweh kenal karo Petoro Katong gitu. Luweh kenal Gatotkaca, mula dikenalke kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulid. Lho iki kanggo sing ra iso basa Arab. Nek sing iso basa Arab ya penak. Wassalamun mustamirun. Nah iki sing iso pasar. Niyata jantat. Sing kenal basa Arab. Ah sing enom, sing tuwek ya pedhot napase koyo ngono mau. Mula sing tuwek, halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Lah iki wong tuwek, iki to. Niku sing senengane dangdut ya diulang dangdut biasane ibu-ibu. Ya Rasulullah salamun alaik dere. Ya Rafi'an adfatayaji. Ya uailal jum. Ya uailal jud. Duhai senangnya pengantin baru dere. Sing senengane India kayak India kiai niku ketiku. Ya Rasulullah salamun alai. Ya Rasulullah ya Rafi'asha. Adfat ya ji ratal alami ya wailal ju nakhnu jiranum bidal harami haramil ikhsa hasani nahnu min qawmim wabi min khaw tumhi humat ru tumhi ho. Lho ini kan India sampe tak kadani. Loh gak kiai gak iso niku nggih. Lha iki carane mulo teng mriki beda-beda. Sing senengane Jawa kei Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah ayo praune wis tengah lho hati kabeh niku ana carane dhewe tapi kiai ora ngawur kok wong niku nek selawat apa wae cocok sing ora cocok misalnya ya ora disalini wayang niku mboten cocok wayang niku cocoke basa Jawa bahasa Indonesia elek om bumi gonjang kancing langit kelap-kelap bahasa Indonesia elek om bumi berkuncang-kuncang langit kedip-kedip ora dadi Indonesia Raya salini basa Jawa elek Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku terus Jawa Indonesia lemah banyuku ora dadi apa meneh nek wong Cilacap Indonesia lemah banyune nyong rusak kiai ora kabeh ganti adzan. Adzan niku ya wis ngoten niku ra disalini beri kiai ora. Coba. Adzan niku ya. Urung. Apa meneh. Hayya 'alas shalah. Ngono tok apik saline rusak. Dangdutke bubar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ora oleh. Lari gila, gimana nolak? Lari gila, bila masya Allah. Lari ini sana gini gini kata. Mungkin ngapati waktu itu bid'ah. Apa-apa bid'ah, ini bid'ah. Lari gila, bila masya Allah. Jadi ulama ini ngulangi gak kata ini. Mula sampai besok ujuk lali. Ini coro meriki. Ini sokabat, ini bojone hamil, betul teng nabi, kendungak. Lah meriki pewaris ini ulama, celuk kiai, wacana sholat. Salawat dicorong ngriki. Le baru ku anak niki dadi lah terusane anak. Yo monggo sampean berdua belajar King Pak Bambang, belajar King Bu Bambang, belajar kali wong tua sing teng Bekasi, belajar kali nganten-nganten lawas niki lho. Lho, niki nek sampean kan isih anyar dadi isih enak tok, engko rekosane yo ora rekoso sampean. Wong sampean niku lair wis enak, ngono lho. Mulai itu anaknya Pak Bambang, kalau Bu Bambang itu enak. Tidak perlu anu kasak jagung, tidak perlu sampean. Tidak perlu golek welut, tidak perlu gitu. Tidak perlu. Itu enak sampean, alhamdulillah dibarokai lahir ke Pak Bambang coba. Lahir ke Pak Bimbing, sampe mana. Enak sampean, orang loro ini karek mencetak generasi-generasi hebat. Generasi-generasi sing diridani Gusti Allah mulo tak dongak no pernikahan sampean wong loro dan pernikahan sing apik ya. Ngono lho, gawe sing apik, bibit sing apik. Ngantuk aja gawe sampean ya. Nek ngantuk gawe anake bodho. Diulang tek kapur sekilo ora nyantol. Kanani. Dan jangan sekali-sekali bikin anak tanpa percumbuhan. Anak engko anu ndak punya keberanian. Karena sperma yang berjalan sangat lambat itu sudah dilindungi karo enzim. Tapi kalau dari percumbuhan yang hebat, anak itu akan dilindungi oleh sebuah enzim. Dan enzim itu yang membuat anak menjadi teges tatak. Ojo wedi-wedi sesuk nek anak gegek dadi ngono aja. Niati tenan, ngono gegek dadi metu jenengi Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Ojo. Lo siapkan diri buat muga-muga tadi anak sing hebat ngono aja kok. Masak niki nopo kok kata banci? Oh gawe ragu-ragu. Mula LGBT nih. Aku ragu-ragu gek-gek dadi ya metune ya. Heh, ngono wae. Lho kata wong ra niat to sakniki niku. Kata sing wong tuwa mbiyen niat. Anak 10 jenenge apik-apik. Ben sugih jenenge Sugiyarto. Ben sregep ngaji jenenge Ngajio. Wo bocah sakniki niku kadang jeneng niku ora ana urusane. Mosok pengenane ana anak jenenge Govinda. Kula ora ngerti Govinda iki apa ngono. Nggawa apa? Nggawa kopi ning dhuwur Honda apa piye? Kok bu Govinda? Ono parel ngono. Aja disini parel, uran sapar dhuwur rel aja. Parel niku paro, mlayu artine. Oh, jadi anak jadi jenengi Kaila, yo. Kaila ni ku Kaila, ku koyo koyo ora. Iku bahasa Arab Kaila, ku koyo koyo ora. Iku nek wong Jawa ya ni pada jenengi Jawa, nek jeneng Arab sing gagah. Ngono niku Pak Karno lahir teng Riki jenengi Soekarno. Lahir neng Jakarta ora mungkin jenengi Soekarno. No wong kok angel, kar kan angel Jakarta. Ane Pak Bambang ngono teng pundi mawon apik niku. Bambang. Adidit. Didididit. Adit adit adit. Jenenge ana to lek. Oh Chandra Ditya Duyaya Putra. Chandra iki rembulan. Chandra iki rembulan. Buh rembulan. Duyaya Putra. Putri Dinamisa. Wah awek dinamis. Asih Pertiwi lho. Kekasih bangsa. Luwe top men. Lereku, sesuk duwe anak jenenge Tulas Agus Margo. Lho 17 Agustus merdeka. Agus, Agus, opo iki mana? Lari gila ya Allah, ge. Lari gila tiang sampai dekat lain ini dungakno penjenengan kape. Gomugo pernikahan itu terus pernikahan sing sae, pernikahan sing barokah. Nah ojo lali sandarkan pernikahan pada Allah. Tak suwun sampean sesuk ribut ya. Ono perkara apa-apa aku dadi seksi golek ono aku tak tuturi. Akan kuingatkan pada senyum kalian berdua saat ini. Lengane guyune indahe kaya ngono. Aja ngasi sesuk. Tak eling nek tak jejet aku sik apal lambene sampean sesuk nek tak kon guyu ngono meneh tak jejet ngene sesuk. Mas Adit ya tak ngene dadi golek ono aku sesuk nek ribut. Iki apa maneh? Iki apa maneh? Lho ngono iku nek cinta tidak berbalas iku. Jadi ku, ya. Ning diasihi wong kaya ngoten niku aja dianu, diasihi. Diasihi, dimong. Niku termasuk wong sing sesuk mlebu swarga. Lah ning donya dikeki urip ning mboten digawani akal. Berarti sesuk nek wangsul mboten ditakoni malih kali Gusti Allah. Mula sapa sing ngomong sesuk dijak balik karo dheke niku wis ora ditakoni lah kandhane lho. Kabeh iku ana dibalik itu semua, cuk salah. Nggih, sesuk balik ya digawa karo Gusti Allah, sampean sing seneng sesuk ya ora ditakoni padha dheke. Nah kok takoni mboten wong niku sing ngomong kula ngono sesuk. Kula kata putra-putra kiai sing jadab nika ya ngoten niku diasi sale sesuk sing ngomong ngoten lho. Lah niku mila kita sedaya alhamdulillah dalu niki pun nyekseni sebuah peristiwa syariat pertama di muka bumi sing ajeng diterusaken kalian Mbak Dina kalian Mas Adit. Muga-muga pinaringan putra wayah ingkang soleh solihah manfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Radhal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa li abaina ummahatina lima syaikhi masyayikhina wa ajdati wa jaddatina ana khusus ilal masyayikh wa ajdati putri dinamisa asipertiwi wa chandra ditya duaya putra kulluhum alladzina sabaquna bil iman Allah maghfir lahum warhamhum wa'afim wa'afu'anhum Allahumma la tahrimna ajrohum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan Allahumma azil rahmatal maghfirata ala jami' ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya ayatuan nafsul mutmainnah irja'a ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha ya kana'budu ya nasta'inu mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ihdinas siratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad.